titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Gerakan hatiku masih ada, tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Jadi debu. Bukitkan ku daki, laut pun ku seberangi.